Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya merayakan hari lahir dengan pergi bertamasya bersama keluarga atau dengan memberikan sedekah selamatan kepada tetangga atau teman? Jawabannya, tidak dua-duanya. Karena yang namanya hari lahir tidak dirayakan dengan apapun. Tetapi seharusnya engkau sedih karena umurmu berkurang 1 tahun lagi. Setiap tahun berikutnya umurmu berkurang 1 tahun lagi. Maka tidak ada sunnahnya untuk merayakan hari kelahiran dengan apapun. Mau tamasya-tamasya saja, di hari apa bebas, di hari libur silakan. Mau memberikan makan tetangga, beri makan saja, tidak usah nunggu hari kelahiran. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah boleh seorang istri sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya melebihi dari mencintai dan menyayangi suaminya? Misalnya cinta dan sayangnya buat kedua orang tuanya 100% dan cinta dan sayangnya buat suami 75%. Barakallahu fiikum. Kecintaan pada orang tua boleh, kecintaan pada suami juga boleh, kecintaan pada anak juga boleh. Barakallahu fiikum. Yang tidak boleh adalah mengalahkan ketaatan kepada suami dengan orang tua. Saya ulangi, yang tidak boleh adalah mengalahkan kewajiban engkau terhadap suaminya dengan mentaati orang tua. Karena engkau sekarang sudah dimiliki dalam tanda petik oleh suamimu. Maka orang tua datang ke rumahmu saja, engkau tidak boleh memberi dia masuk kecuali dengan izin suami. Orang tua saya datang, gimana boleh saya suruh masuk begitu? Barakallahu fiikum. Kecuali kalau engkau sudah sama-sama tahu suamimu pasti mengizinkan, ya enggak apa-apa, silakan, ahlan wa sahlan. Tapi itu menunjukkan betapa tingginya hak suami lebih daripada hak orang tua. Sejak bapak dari wanita tadi mengatakan, saya nikahkan engkau dengan fulan, saat itu serah terima terjadi. Bahwa sekarang anakku yang perempuan ini bukan lagi tanggung jawabku. Engkau sekarang tanggung jawab suamimu. Saya serahkan kepada dia. Maka sejak ijab kabul, wanita tersebut lebih wajib untuk mentaati suaminya daripada orang tuanya. Baik, ini penting dan sangat penting karena sering terjadi tarik menarik antara suami dengan orang tua. Suami pingin warnanya warna suami, orang tuanya ingin warnanya warna orang tua. Maka saya salahkan orang tuanya. Biarkan, karena itu adalah istrinya, biarkan. Mau dicat warna apa urusan dia. Maksud saya perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan, bukan masalah halal haram. Kalau haram halal, di sana sama, di sini sama kan. Tetapi kalau kebiasaan, aturan, suami kadang-kadang memiliki aturan sendiri. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kemudian orang tua juga ngatur, jangan begitu, harusnya begini, harusnya begini. Maka ini akan merusak pendidikan sang istri. Akan merusak pendidikan sang istri. Maka kepada para wanita, hendaklah engkau lebih memperhatikan suamimu. Baik, kalau ingin memperhatikan orang tuamu, dengan izin suamimu, dengan keridhaan suamimu. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan di rumah tangganya dan memberikan ketenteraman di dunia dan di akhirat. Amin.